Di bulan yang kedua telah habis, turunlah sudah semua sapu tangis. Sutara deko, baby why you go? Sama si ingin go, tapi go so go. Sebelum bisa lepas go putangan tubuh dan peluk, sama si ingin tong bersama di waktu yang sejuk. Mari balik aku sapu tangis di bawah hujan gerimis. Susah untuk mau bangkit, belajar lupa semakin sakit. Sekarang bisa hapus kenangan indah tentang kong dua. Sekarang ku baik buruk janda tawa suka hingga duka. Sesepi sesedi manapun tak salepi. Tempat curhat seperti kotra dapat sepengganti. Di sehati masih terkutip kopu nama setiap doa sakiti, pilihan rindu jadi utama. Jika kau tahu ini rumah, mari kau pulang tanpa alasan. Sahkan dengar kau keluhan, jangan kasih biar tak tenggelam. Sama si ingin kau kembali dulu sio. Dekat mari berat hati, cinta ni cenderung terasa teranikmati. Luka yang menderu setelah sudah pati, kisah sutra tumbuh lekaslah tu kembali. Sama si tersesat dalam kerinduan, buat sama nanti waktu tra kehaluan. Ingin kemauan dari pengakuan, sosok penghibur yang siap datang dan tuk bincangkan. Apakah kau masih sama waktu dulu tong bersama? Saya ingat cerita lama, di dalam doa sesebut kau nama. Tuhan bantu saya untuk bawa dek kembali. Saya rindu kau ku peluk, temani saya hingga terbitnya mentari. Angin tolong sampaikan sapu rindu, bilang ke dia sayangnya saya ingin bertemu. Saya harap kau tahu ini sapu rasa yang terus memaksa saya untuk bersama kau. Sama si ingin kau